lagi resah di hatiku, tiada lagi keraguan kini. Aku yakin hanyalah seorang dirimu yang ku sayang. Setiap langkah aku pun berjanji takkan pernah lupakan dirimu, sebab aku tahu pasti kekasihku apa yang di hatimu. Diriku, hanya diriku. Kita sama-sama saling mencintai. Semoga saja impianmu dan mimpiku akan menjadi nyata. Jadi